fama de igana gasile fama gede igana gasi kwagalana galimani igana gasile Sila foro ba sanu no fe obei fa fe ni ba kasila foro ba sanu no fe obei fa fe ni ba kasila foro ba fanu no fe obei fa fe Kalimani alanole alanole alaye famari alanole jali walala jali ala joma kolo jali luta jali ake kobe rilo Ali mami ya bolon fola toy moronante ala nole Barika barika bonyala Barika soni mansa denge Barika barika bonyala Barika joni mansa denge Imana wako ifata Imana wanyao inata Awata fali gwerela Ikana kaside alimami denge Barika, manju barika sa. Sri mangante ture, tomanda mga jamberete. Darma oya manju la. Ture yamane maria, berete yamane maria, jane yamane maria, sise yamane maria wala. Manyu mori madan ya barake Sri mangata zuro ya barake Kamari ni minamba ni jurgani sanfi mari kiringarante ni mari gola yinina Gololu wasa mari batawa dolu wasa mari batawa mari kiringarante ni mari gola yinina La ilaha illallah Hulu kam adam mana do sube nyona farafina mogo madi mani mogo sarama Iula manju ni ula Sri manganda ture tomona maga jamberete ali mami barale Thank you. magede igana kasile famade kongela na kalimani joma kolo jalilu tajali yake kubei darilo igana kasi kongata ala kasi mangwa igana kasile kasi bangata la kasi mango ikana kasi le mama kede buru vera fama buru vera banda buru vera o ikana kasi la fama kede ikana kasi le fama de